Ros FM Jakarta. Sedekah mampu tak mampu. Harry berjalan menelusuri gang yang beralaskan aspal menuju musola. Karena setengah jam nanti ia harus mengumandangkan azan yang merupakan tugasnya asar ini sebagai muazin. Tapi sebelumnya ia ingin mendatangi warung dekat musola tersebut untuk membeli nasi uduk buatan Ibu Salma yang terkenal lezat dan porsinya yang begitu besar. Beberapa meter sebelum mencapai musola, ia mendapati Pak Biduk sedang menutup lubang di jalan dengan batu kerikil. Harry tahu lubang itu memang sudah beberapa hari ini belum diperbaiki. Lalu Harry menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Kenapa Bapak bersusah payah menutup lubang ini? Ini kan seharusnya urusan Pak RT. Bapak disuruh sama Pak RT? Tidak, Nak. Ini kemauan Bapak sendiri. Kasihan kan orang lalu lalang di sini yang akan menuju musola. Apalagi kalau yang bawa motor atau sepeda. Wah, bisa bahaya, Nak. Ya, hitung-hitung bersedekah lah. Walau apa adanya dan sementara sifatnya. Mendengar jawaban Pak Biduk, Harry pun teringat akan apa yang selalu Pak Biduk lakukan akhir-akhir ini. Ia pernah mendapati Pak Biduk menyingkirkan kerikil-kerikil atau kotoran binatang di jalan supaya orang nyaman berjalan di gang ini. Ia juga pernah melihat Pak Biduk menutup keran air wudu musola yang ditinggal terbuka begitu saja, membersihkan selokan tetangganya. Rasanya tak terhingga kebaikan yang Pak Biduk lakukan untuk kepentingan orang lain. Namun tak ada perhatian maupun penghargaan dari orang lain akan apa yang sudah Pak Biduk lakukan. Tapi sedihnya, Pak Biduk itu bukanlah orang yang berkecukupan. Dia adalah seorang tukang kebun di kompleks perumahan yang tak jauh dari sini, dengan beberapa ekstra pekerjaan di luar pekerjaan tetapnya. Ia menafkahi istri dan dua anaknya dengan seadanya. Seharusnya Bapak berhak tuh mendapatkan sesuatu dari ini, Pak. Sudahlah, Nak, Bapak ikhlas. Namanya juga sedekah. Kalau Bapak punya kemampuan harta, maka harta itu akan Bapak sedekahkan. Kalau Bapak punya ilmu, maka ilmu itu yang akan Bapak sedekahkan. Sedekah untuk memperbaiki jalan ini. Namun saat ini Bapak hanya bisa sedekah dengan tenaga. Ya, mumpung badan Bapak masih sehat dan kuat, dengan tangan dan kaki Bapak yang masih mampu ini, ya inilah sedekah Bapak. Iya Pak, maaf Pak, saya berbicara tidak pada tempatnya. Oh, tidak apa-apa, Nak. Saya memang sangat senang untuk bersedekah, berbuat segala kebaikan untuk orang lain. Kalau tangan dan kaki ini pun tidak mampu, maka sedekah Bapak adalah dengan berkata-kata baik dan bermanfaat dengan nasihat. Jika dengan itu Bapak tidak mampu, maka sedekah Bapak adalah dengan tersenyum. Dan jika Bapak dipanggil oleh Allah, maka sedekah Bapak adalah cangkul ini dan Al-Quran yang Bapak punyai. Bapak berikan kepada orang lain atau musola, dan itu menjadi sedekah jariah Bapak insya Allah. Malu menyelimuti hati Harry. Lalu ia berlalu menuju warung terdekat di sana, kemudian berbalik ke arah Pak Biduk sambil membawa es teh manis dan sebungkus nasi uduk Ibu Salma untuk Pak Biduk. Inspirasi dan motivasi ini ditulis oleh